Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk mengisi kekosongan, kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pada waktu yang kemarin telah dijelaskan tentang apa tulisan yang ketiga, yaitu taqa'ur fil kalam atau berlebihan di dalam berbicara atau banyak berbicara pada perkara-perkara yang tidak manfaat. Selanjutnya, al-afatur rabi'ah, keterginciran yang keempat di dalam kalam adalah al-fush. Al-fuhshu adalah masdar dari fi'il thulasi fahasha yafhashu. Fuhshu atau fahsha atau fahisha secara bahasa adalah al-qubhu, yaitu sesuatu yang jelek. Al-qubhu fahushashay. Naam. Yang para ulama lughah banyak mengartikan al-fuhshu atau al-fahsha atau fahish. Ada yang mengatakan secara bahasa adalah artinya kalau fahish al-bakhil, arti al-bukhl, orang yang bakhil. Dan fuhshu masuk padanya al-bukhl. Nah, ada juga yang mengatakan al-fuhshu itu atau fahish orangnya adalah orang yang paling bakhil. Juga ada yang mengatakan al-fuhshu itu terkadang bermakna udwanul jawab. Ai maksudnya ta'addifi. Jawaban yang mengandung permusuhan atau penentangan. Artinya terlalu melampaui batas di dalam menjawab. Nah, dan juga dari kata al-mutafahish yang artinya yatakallaf syabban nas wa yata'ammaduh. Ya, mutafahish adalah yang memberat-beratkan dirinya untuk mencela manusia dan sengaja-sengaja melakukan celaan. Nah, maka al-fush dan al-fahsya wal-fahish kata Ibnu Manzur secara bahasa al-qabih min al-qawul wal-fi'l wa jam'uhuma al-fawahish, jamaknya dari kata al-fawahish. Naam. Dan juga ada yang mengatakan fahisyah itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athir. Kata beliau, katsiran mataridul fahisyah bimana zina. Kebanyakan yang dimaksud dengan fahisyah atau fush Iya. Al-fush, kadang disebut al-fuhsyu, al-fahisha. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kata Ibnu Hasir, maknanya zina. Karena dinamakan yusamma zina fahishatan. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-19, illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali wanita-wanita itu ya melakukan fahishah yang nyata, artinya ay az-zina. Nah, ada juga yang mengatakan fahishatul mubayyina ay tazni fatahrud lil had. Fahishah, wanita yang melakukan fahishah yang nyata, dia berzina, dan maka terjadilah nam atau dihukum dengan hukum had. Iya. Dikatakan pula al-fush atau al-fahishah dalam ayat ini adalah khurujuha min baitiha bighairi idni zaujiha. Keluarnya wanita itu dari rumahnya tanpa izin suaminya. Maka dikatakan wanita itu fahisyah. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, an tabdhuwa ala ahmaiha bidharayah lisaniha fatu'adhihim fataluk dhalik wa qulu khoslatin qabiha fahiyah fahishatun minal aqwal wal af'al. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seorang wanita yang dia an tabdhuwa ala ahmaiha bidzarayah, yang dia mengelontarkan ucapan-ucapan makian yang jelek terhadap suaminya dengan lisannya, maka menyakiti mereka, para suami. Nah, ini termasuk fahisyah. Maka semua bagian-bagian tersebut termasuk qabih yang disebutkan tadi. Iya, perkara, semua perkara-perkara yang jelek itu fahish atau fush. Maka fahishatun, iya, orang yang melakukan perbuat fahishah bisa berupa fahishah dalam ucapan dan juga bisa berupa dari perbuatan-perbuatan. Ini disebutkan secara bahasa di dalam kitab Nadratun Naim. Adapun menurut istilah para ulama, menyimpulkan seperti Al-Qawafi mengatakan al-fahish kullu syai'in tazawaja qadrahu fahuwa fahish. Segala sesuatu yang dia melampaui batas ukurannya, maka itu dikatakan fahish. Naam. Wa kullu amrin la yakunu muwafiqan lil haqq fahuwa fahish. Maka semua perkara yang tidak mencocoki kebenaran, maka itu dikatakan fahish. Juga dikatakan al-fush, yaitu udwanul jawab. Nah, itu tadi seperti yang dijelaskan, melampaui batas di dalam menjawab, artinya adanya membantah. Nah, seperti di dalam sebuah hadis dikatakan la takuni fahisyatan, jangan kamu menjadi wanita yang mengatakan fahisyah, artinya melampaui batas dalam menjawab. Nah, dan juga dikatakan oleh beliau kullu fahsya dzukirat fil Quran wal murad az-zina. Maka setiap fahsyah atau fahisyah yang disebutkan dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah zina. Kecuali di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-268, Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya fa innal muradul al-bukhlu fi ada'i zakah. Nah, syaitan menjanjikan kepadamu kefakiran dan memerintah kalian bil fahsya. Al-fahsya di sini kekejian. Nah, maka yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah al-bukhl, yaitu sifat bakhil. Dan hukumnya al-fahsy atau al-fush disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, anna mulajamatu syarri wal fuhsyi minal kabair. Sesungguhnya membiasakan diri berbuat jelek dan melakukan al-fahisyah. Ima maknanya tadi fahisyah itu adalah dari ucapan-ucapan yang di sana juga ada yang mengatakan oleh para ulama, al-fush itu mengucapkan kata-kata yang mengundang syahwat, kata-kata kotor yang mengundang syahwat. Nah, ada juga yang mengatakan perbuatan-perbuatan yang termasuk fahisyah yang melampaui batas. Nah, kalau terus-menerus dilakukan, kata beliau, ini minal kabair, mulazamah, membiasakan diri berbuat jelek. Nah, dan juga berperilaku al-fush tadi, ini minal kabair, termasuk dosa besar. Mustadilan biqali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna syaran nas indallahi manzilatan yawmal qiyamah man wada'a ay tarakah annasu ittiqa'a fuhsihi. Sesungguhnya manusia yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya di yaumul qiyamah adalah orang yang dia membiarkan manusia mencocoki al-fuhsi. Ya, mencocoki perbuatan keji kotornya. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya annal fuhsya wa tafahush laisa minal Islam fi syai'in wa anna ahsanan nasi islaman ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya al-fuhsy dan tafahush, tafahush itu bedanya asma'u kalamul al-fush al-qabih. Kalau al-fush dia melakukannya dengan ucapan maupun perbuatan, sedangkan tafahush memperlihatkan atau mendengarkan, iya, tafahush mendengarkan, melihat perkara-perkara yang fahisyah. Itu bukan dari Islam sedikit pun. Karena manusia yang bagus keislamannya dan yang paling terbaik adalah seorang yang dia ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya, yang dia tidak mendekatkan diri melakukan al-fahsy dan tafahush. Makanya di sini masuk di dalam al-afatul lisan adalah al-qaulul fush wasyabbu, demikian juga memaki, wal-badha. Wal-badha juga disebutkan panjang oleh para ulama adalah dia mencaci, sama maknanya mencaci memaki, atau bahkan dikatakan bedanya al-badha mengusahakan, memaksakan dirinya untuk berusaha mencaci dan memaki. Wa nahu dzalik, dan semisal itu, fa innahu madmumun manhiyun an. wa masdaruhu al-khubtul la'um. Maka sesungguhnya perbuatan fushab dan bada al-bada atau badi dengan ya badi, ia memasahkan untuk dia memaki, mencela. Ini tercela dan dilarang. Sumbernya apa? Al-khubth wal-la'um, yaitu jelek jiwanya dan sering suka mencela. Iya. Apa ada-ada sedikit begini dicela, sedikit demikian dicela. Nah, ada yang enggak cocok dengan naam hatinya dicela, dimaki. Apa itu? Seperti itu. Ini adalah kenapa? Karena jiwanya kotor dan jelek. Dan suka membiasakan diri untuk laum. Maka seperti nasihatnya Imam Ahmad rahimahullah, ini bukan dari Islam. Orang yang membiasakan diri seperti itu, jelek akhlaknya. Nah, maka tidak baik bagi seorang muslim untuk dia mempunyai sifat seperti itu. Nah, apakah ada? Ada. Bukan hanya orang awam, tapi orang yang dia mengaji terjatuh kepada perbuatan ini. Kenapa? Akibat dari apa? Tidak puas pada satu keputusan atau juga tidak mencocoki hawa nafsunya. Tidak mencocoki sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya dicela. Nah, mengapa seperti itu? Karena menunjukkan hatinya keras. Dan ini tanda-tanda kebinasaan seseorang. Nah, ketika dia sudah membiasakan diri la'um, memaki, mencela, nah, sesuatu yang dia tidak puas, yang tidak dicocok, cocok dengan kemauannya, akhirnya tanafur, dia lari dari orang-orang yang khair, kemudian menyendiri. Nah, kalau dia punya pendukung, ini mengerikan lagi, akan membuat fitnah, istilahnya sekarang gap-gap, atau istilahnya sekarang, dia punya pengikut, akhirnya bikin front. Nah, itulah yang terjadi, fitnah itu seperti itu. Iya, karena ketidakpuasan biasanya, karena ketidakcocokan dengan pendapatnya. Nah, sehingga muncul rusak jiwanya, kotor jiwanya, dan juga disebutkan dalam kitab Nadratun Na'im. Kenapa asbabnya, sebabnya seseorang melakukan al-fush wal-bidha wa-shab, memaki, mencaci dan maki? Karena dia menukar pergaulan tadinya dengan orang-orang baik, dia bergaul dengan orang-orang yang fasik, pusak. Nah, bukan langsung berteman, dia punya teman. Sekarang, zaman sekarang, pertemanan itu bukan langsung kopi darat. Ngerti ya, kopi darat. Bertemu, berteman. Bukan saja seperti itu. Tapi melalui medsosnya. Dia masuk ke dalam medsos. Yang di situ orang-orang yang Masya Allah. Ya, rusak akhlaknya. Apalagi terkumpul dari bazar. Yang sukanya mencaci, memaki. Ketika tidak cocok dengan kelompoknya. Ketika tidak cocok dengan kemauan ya para bos-bosnya, karena dibayar bajer itu, dicaci, dimaki. Nah, seperti itu. Ternyata itu terjadi bukan hanya pada orang awam, terjadi pada kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Nah, makanya di sana pentingnya menjaga hati, menjaga keikhlasan, menata diri untuk senantiasa berusaha mencontoh Rasulullah dari segala sisi, dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah. Berusaha terus. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini adalah zaman yang Masya Allah, yang luar biasa. Ujian dan cobaannya. Orang melakukan kebaikan sudah suudzon diburuk sangkai oleh orang lain. Oh, ini mau menyaingi. Oh, ini mau beginilah, mau begitulah. Itu orang yang mau berbuat baik. Nah, di zaman sekarang ini, semua segala pun jadi fitnah. Maka di sanalah Ahlussunnah As-Salafiyin hendaknya rujuk kembali kepada ilmu, belajar tafaqquh fiddin, kemudian juga berusaha memperbaiki diri. Nah, karena memang itulah pengaruh kenapa banyak perubahan, iya, dari sisi akhlak, dari sisi istiqomah dalam ucapan dan perbuatan, karena telah lama berlarut-larut tidak mendatangi majelis ilmu. Nah, kemudian yang tadinya pergaulannya baik diganti dengan pergaulan-pergaulan yang jelek, sehingga terbentuklah karakter-karakter yang na'udzubillah la'um wal fosh seperti itu. Nah, dan cukuplah hadis-hadis yang kita bacakan menjadi peringatan bahwasannya iya, al-fuhush itu termasuk dosa besar ketika dia terus-menerus melakukannya. Wa fil hadis, di dalam hadis yang lain. Iyakum wal fuhsh fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wa la tafahush. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Iyakum wal fuhsh, jauhilah oleh kalian perbuatan al-fuhsh. Inna Allah la yuhibbul fuhsha wa la tafahush. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta suka kepada perbuatan al-fuhsh. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, nam al-fuhsh adalah ucapan-ucapan yang qabih, yang kotor, baik itu mengandung nam syahwat dan yang lainnya, juga tafahush, mendengarkan sesuatu yang qabih dan jelek. Nam, dan ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu haramun ala kullu fahishin ayadkhulaha. Jannah itu diharamkan terhadap semua orang yang melakukan fahsyah untuk masuk ke dalam jannah. Iya, maknanya wa'id, walaupun hadisnya ini adalah adanya atau didhaifkan oleh Syekh Nusin Al-Albani rahimahullah. Yang jelas hadis-hadis yang telah lewat cukup menunjukkan ancaman seseorang yang melakukan, membiasakan diri melakukan al-fush. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tafadhalu, barakallahu fikum.